suaraku tak ku tuliskan sejuta puisi yakin kamu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu. Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin apa suci hatiku untuk memilikimu. Adakah keikhlasan dalam palung jiwamu mengetuku ajak kamu